Irmis, satu tembang lagu kembali saya hadirkan buat kamu semuanya. Yang minta ada rindu mana dong, tepuk tangannya dong. Yang di jalan semua tangannya dilambaikan dong. Jari diangkat menata. Ada rindu sudah.